Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrif al-qulubi, sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Berkata Imam Ibn Taimin rahimahullah, Al-qulubu biyadillahi azza wa jal, hati manusia atau qalb, semuanya makhluk berada di tangan Allah azza wa jalla. Kullu qalbin min qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman yuqallibuhu haythu yasha. Setiap kalbu dari kalbu bani Adam berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman yang Allah Ar-Rahman membalikkannya, membolak-balikannya sesuai dengan Allah kehendaki. Wa kaifa syaa, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Sebagian ulama mengatakan al-qalbu dinamakan qalb karena berbolak-baliknya. Nah, dinamakan qalbu hati karena berbolak-balik, berubah-ubah. Nah, walihada kana yanbaghi lil insan ay yas'al Allah daiman ay yuthabbitahu wa ay yusrifa qalbahu ala ta'atih. Kalau hati berada di dua jemari, di antara dua jemari dari jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak-Nya, maka oleh karena ini selayaknya bagi manusia meminta kepada Allah selalu untuk menetapkan dan mengokohkan hatinya di atas ketaatan kepada-Nya. Nah, supaya Allah menetapkan, meneguhkan hati-hati kita di atas ketaatan kepada-Nya. Wa innama khusal qalbu li'anna al-qalba idza saluha saluha al-jasadu kulluhu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu. Hanya saja Rasulullah SAW menghususkan penyebutan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati itu merupakan, apabila baik maka akan baik seluruh jasad ini, apabila hati ini rusak maka akan rusak seluruh jasad ini. Kama sahih dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada sepotong daging. Apabila baik sepotong daging itu, maka baik seluruh tubuh ini. Apabila rusak sepotong daging itu, maka rusak seluruh tubuh ini. Nah, jadi sangat sangat sangat penting seseorang memperhatikan kondisi hatinya. Wa qalu sarrif qulubana ala ta'atik, teguhkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Qad yatabadar ila dhihni anna al-aula ay yuqal ila ta'atik. Kadang-kadang terbetik di dalam pikiran-pikiran kita, lebih utama kita mengatakan ila ta'atik, jangan ala ta'atik. Ya. Teguhkanlah hati-hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Nah, Ya. Tetapi di sini Rasul memakai ala ta'atik. Nah, kalimat ala ta'atik ablag, nah, lebih sempurna maknanya. Yani yuqallibul qalba ala ta'ah, yaitu membolak-balikkan hati di atas ketaatan. La yataqallab ala maksiatillah, supaya tidak berbalik kepada kemaksiatan kepada Allah. Li'anna al-qalba idza taqallab ala ta'ah, karena hati, kalbu apabila berbolak-balik di atas ketaatan, soro yantakilu min ta'atin ila ukhra, maka akan berbolak-balik dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Nah, lain dengan ila. Nah, tertuju kepada nah, ketaatan. Nah, tetapi kalau ala ta'atik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, nah, teguhkanlah hati-hati kami di atas ketaatan. Di atas satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Bukan dari ketaatan berpindah berbalik kepada kemaksiatan. Itu kalimat ala. Nah. Ya, min salatin ila zikrin ila salafatin ila siyamin ila ilmin ila gairi zalika min ta'atillah. Berbolak-baliknya hati dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Nah, dari salat kepada zikir, dari sedekah, kepada siam, kepada ilmu, kepada yang lain-lain dari ketaatan kepada Allah. Fayam bagilana anna dua bihada dua, Allahumma musarif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Naam, riwayat Muslim. Dan kalau pakai ilah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, nah, palingkanlah hati ini kepada ketaatan. Nah, begitu. Bukan di atas ketaatan. Padahal hati itu berbolak-balik. Nah, kalau berpaling kepada ketaatan, berbaliknya kepada kemaksiatan. Tetapi kalau berbolak-baliknya di atas ketaatan, berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Itu faedah dari huruf ala pada kalimat ala ta'at. Karena kondisi hati tadi dinamakan hati karena berbolak-balik. Berbolak-baliknya meminta kepada Allah, kita berbolak-balik antara dari ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Bukan dari kepada ketaatan kemudian kepada yang lainnya.